Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali Anda saksikan Joshua Event TV 9 bersama saya, Sinta Kartika. Saat ini saya berada di Gedung Sujono, Kabupaten Lumajang, dalam acara Haul Akbar Almarhum Al-Arif Billah, Kyai Haji Muhammad Hasan Genggong, Kyai Haji Hasan Saiful Rizal, dan Nyai Hajah Himami Hafsawati, serta halal bihalal yang diadakan oleh Ikatan Alumni dan Santri Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kabupaten Lumajang. Nah, pemirsa, di belakang saya ini ada sekitar kurang lebih 1.000 warga Nahdien yang turut menghadiri acara Haul Akbar tersebut. Mereka datang dari dalam dan luar kota Lumajang. Nah, pemirsa, tetap saksikan Kiswah Event TV 9, santun dan menyejukkan. Almarhum Al-Arif Billah Kyai Haji Muhammad Hasan Genggong, yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai Sepuh, termasuk sederet aulia yang ada di Jawa Timur. Kekaromahan beliau senantiasa tak henti memantik para peziarah berdatangan di makam yang terletak di area Masjid Jami Al-Barokah Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajarakan, Probolinggo. Semenjak masa kecil, Kyai Sepuh telah menampakkan keistimewaan tersendiri dibandingkan saudara maupun teman seusianya. Tata krama dan perilakunya yang halus disertai tutur bahasanya sangatlah santun, di samping kelebihan lain seperti kecerdasannya dalam berpikir serta daya ingatannya sangat kuat. Ia juga selalu menghormati sesamanya karena sebagai seorang muslim, ia merasa memiliki kewajiban untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas moral. Bukankah akhlakul karimah dalam Islam sesungguhnya memiliki dimensi yang luas dan universal? Yang tiga, akhlak beliau, kasih sayang beliau, kesopanan beliau, kesederhanaan beliau yang sangat luar biasa. Sama tamu luar biasa beliau itu cara menemuinya. Dan beliau itu orang yang semua, dari orang kecil sampai orang atas, semua cinta sama beliau. Memang orang karamat, waliul kutub, waliullah ya. Konon, hanya karena pakaiannya ditempeli seekor semut sepulang pengajian dari daerah lain, ia harus kembali lagi ke daerah tersebut sekedar untuk mengembalikan asal seekor semut yang menempel di pakaiannya. Kesantunan akhlaknya itulah yang terus dibawa hingga ia berpulang ke Rahmatullah pada 11 Syawal 1374 Hijriah atau 1 Juni 1955. Kezuhudan dan kekusyukannya telah nampak ketika menuntut ilmu di sejumlah pondok pesantren seperti ke Syekh Maksum Sentong, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Khotib, dan Kiai Zajuli Madura. Ia tak pernah memakan makanan dari luar kecuali makanan pemberian ibunya saat berada di rumah dan makan dari makanan pemberian gurunya saat di pondok. Sewaktu menanak nasi, ia mencampurnya dengan pasir agar saat makan bisa pelan karena sambil menyisihkan pasir yang telah bercampur nasi. Syahdan, suatu saat Kiai Khalil mengalami suatu masalah rumit yang belum terselesaikan dan butuh penyelesaian. Lalu diutuslah kemudian Aksan muda yang kelak kemudian hari dikenal sebagai sosok Aulia Allah agar turut mendoakan masalah sang guru tersebut bersama-sama. Alhasil, keesokan harinya, masalah rumit yang dihadapi Kiai Khalil pun selesai. Dalam acara Haul Akbar, kali ini akan diisi ceramah oleh Kiai Haji Abdurrahman Nafis, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Nah, pemirsa, mari kita simak bersama-sama ceramah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mukramin amma ba'd. Fadilatul ulama wal masyayikh wal habaib wal asal mukramin al-mubajjalin yang kami muliakan, para ulama, para masyayikh, para habaib, para asatir, para sepuh, wa khusum bizikri pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggung Al-Mukarram Kyai Haji Hasan Saiful Islam, yang saya hormati para kiai, para asatid yang hadir pada malam ini, yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengucapkan hormat kami kepada para beliau, yang saya hormati segenap pengurus Tanazzaha, baik itu dari pusat ataupun cabang Lumajang, para bapak, para ibu, para wali santri, para alumni, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah berkat rahmah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka Haul Akbar Al-Maghfurlah Al-Arif Billah Kyai Haji Muhammad Hasan Al-Maghfurlah Kyai Haji Muhammad Hasan Saiful Rizal, juga Al-Mukarrama Al-Arif Billah Nyai Hajah Himami Hafsawati, dan juga sekaligus halal bihalal Ikatan Alumni Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggung Probolinggo. Mudah-mudahan kehadiran kita pada saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan salihan makbulah, dan juga semoga menjadi bekal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para alumni yang saya hormati, dalam kesempatan ini di samping haul juga acara halal bihalal. Saya akan bahas dahulu tentang apa itu halal bihalal, dan kemudian hubungannya visi misi pondok pesantren dan alumni, juga bagaimana seharusnya kita menjadi seorang santri dan alumni di pondok pesantren. Mudah-mudahan apa yang sampaikan nanti membawa manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di Indonesia sudah menjadi kebiasaan kalau sudah hari raya itu mengadakan acara yang dikenal dengan istilah halal bihalal.